Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Qala al-muallif hafizahullah ta'ala, qala al-muallifun hafizahumullah ta'ala, al-mas'alah as-sadisah, thubutu dukhuli syahri Ramadan. Wangkibaihi. Permasalahan ke-6 dari kitab atau dari muqaddimah tentang as-sawm, setelah beliau menjelaskan kepada kita syarat-syarat wajibnya puasa Ramadan, beliau menyebutkan permasalahan selanjutnya, yaitu waktu masuknya bulan Ramadan dan waktu keluarnya. Waktu masuknya bulan Ramadan dan waktu keluar bulan Ramadan. Bagaimana caranya kita mengetahui bahwa bulan Ramadan telah masuk, atau kita mengetahui Ramadan itu telah selesai dan telah keluar masuk bulan Syawal? Jawabannya, kita mengetahui masuknya bulan Ramadan dengan dua cara, dengan salah satu dari dua cara yang akan beliau sebutkan nanti. Yang pertama, ru'yatul hilal. Cara yang pertama yang dengannya kita mengetahui bahwa bulan Ramadan telah masuk adalah ru'yatul hilal. Tampak hilal, terlihat hilal, bulan yang terbit sesaat di awal bulan, di awal asyhar. Maka jika terlihat dan tampak hilal, maka dengan terlihatnya hilal, maka besok telah masuk tanggal 1 bulan Ramadan. Dan ini tidak ada yang menyelisihi permasalahan ini. Merupakan kesepakatan para ulama berdasarkan dalil dari Al-Quran dan Sunnah bahwa waktu masuknya bulan Ramadan dengan terlihatnya hilal. Cara yang pertama yaitu dengan terlihatnya hilal. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Barang siapa di antara kalian yang melihat hilal asyhar di sini, hilal Ramadan, maka hendaknya dia berpuasa. Dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sumu li ru'yatih. Puasalah kalian di saat kalian melihatnya. Wa aftiru li ru'yatih. Dan berbukalah di saat kalian melihat bulan Syawal. Cara yang kedua, yang dengannya diketahui masuknya bulan Ramadan, yaitu dengan menyempurnakan bilangan bulan Sya'ban 30 hari. Bulan Ramadan terletak setelah bulan Sya'ban. Sebelum bulan Ramadan adalah bulan Sya'ban. Ini cara yang kedua, menyempurnakan bilangan bulan Syaban 30 hari. Dan sebelum kita masuk pembahasan ini, sebelum itu kita perlu tahu kapan waktu dan saat seseorang itu melihat hilal, kapan waktu untuk melihat hilal, kapan kita mencari hilal. Jawabannya, hilal itu dicari dan dilihat pada hari ke-29 Hijriah dari bulan Syaban, ketika telah terbenamnya matahari dari waktu hilal. Waktu mencari hilal itu adalah di saat telah terbenamnya matahari dari tanggal 29 bulan Hijriah. Jika itu bulan Ramadan, kita akan mencari hilal Ramadan, maka berarti kita mencarinya di tanggal 29 setelah terbit terbenamnya matahari pada tanggal 29 Syaban. Misalnya kita sekarang berada di tanggal 29 Syaban. Tadi sore masih tanggal 29 Syaban. Setelah terbenamnya matahari itulah waktu kita mencari hilal. Besok tanggal 30 atau sudah berpindah tanggal 1. Dan yang namanya bulan dalam Islam, bulan dalam Islam itu ada dua. Imma 29, bilangannya itu adalah 29 hari atau 30 hari. Tidak lebih dari 30 hari. Jadi bulan dalam Islam, bulan yang ada dalam kalender Hijriah, itu tidak akan lebih dari 30 hari. Imma 29 atau 2 atau 30. Kata Rasulullah SAW bahwa bulan itu 29 atau 30 hari. Sehingga mencari hilal itu di tanggal 29 setelah terbenamnya matahari. Atau tepatnya di malam tanggal 30. Atau dengan istilah lain, mencari waktu mencari hilal adalah di malam tanggal 30 setelah terbenamnya matahari. Jika terlihat hilal setelah kita cari di tanggal 29, nampak hilal, maka besok bukan tanggal 30, besok sudah masuk tanggal 1 bulan berikutnya, tanggal 1 bulan Ramadan, jika itu bulan Syaban. Tetapi jika di saat kita mencari hilal, tidak tampak, tidak terlihat hilal pada tanggal 29 ba'dal maghrib, atau setelah terbenamnya matahari di saat maghrib, kita lihat mencari hilal dan tidak tampak. Tidak tampaknya hilal itu terbagi menjadi dua keadaan. Keadaan yang pertama, tidak tampak dan cuaca kondisi langit itu betul-betul jernih. Tidak ada halangan yang menghambat seseorang untuk melihat tempat terbitnya bulan hilal tersebut. Ini keadaan yang pertama, tidak tampaknya hilal dalam keadaan cuaca langit itu jernih, tidak ada mendung, tidak ada yang menghalangi seseorang untuk melihat hilal dan betul-betul hilal tersebut tidak tampak. Maka di sini besok masih tanggal 30. Di sini besok masih tanggal 30. Kenapa? Karena belum terlihat hilal Ramadan. Berarti di sini dia menyempurnakan bilangan Syaban 30 hari. Jika hilal tidak tampak dalam keadaan langit itu cerah dan tidak ada menghalangi untuk melihat hilal, maka apa yang berlaku bagi kita? Yang berlaku adalah kita menyempurnakan bilangan bulan Syaban 30 hari. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi fa in ghumma 'alaikum fa akmilu al-'iddata 30." Berpuasalah kalian jika kalian melihatnya dan berbukalah jika kalian melihatnya. Kemudian beliau mengatakan, "Fa in ghumma 'alaikum," jika hilal tersebut terhalangi, baik itu tidak tampak atau ada yang menghalangi, jika tidak terlihat hilal, maka apa kata beliau? Fa'akmilu al-iddah, maka lengkapilah, sempurnakanlah bilangan bulan tersebut 30 hari. 30 hari. Ini keadaan yang pertama. Tidak terlihat hilal dalam keadaan langit cerah. Keadaan yang kedua, hilal tidak tampak dikarenakan cuaca yang tidak cerah. Ada mendung atau awan yang lebat, awan yang besar yang menutupi langit, atau debu, kabut. Ada yang menghalangi langit tidak cerah. Ada sesuatu yang menghalangi untuk melihat langit. Untuk melihat tempat terbitnya hilal tersebut. Di sini terdapat khilaf di antara para ulama dan pendapat yang rajih bahwa keadaan ini sama seperti keadaan pertama, yaitu yang berlaku atau hukum yang berlaku adalah menyempurnakan bilangan bulan Syaban 30 hari. Menyempurnakan bilangan bulan Syaban 30 hari sebagaimana hadis Rasulullah SAW tadi, fa in ghumma alaikum fa akmilu al-iddata 30. Jika tidak terlihat, baik itu tidak terlihat dalam keadaan cuaca jernih, cuaca cerah, tidak menghalangi, atau tidak terlihat dikarenakan tertutupi mendung atau tertutupi oleh kegelapan yang tidak bisa melihat tempatnya hilal, semua keadaan, kedua keadaan ini yang berlaku adalah menyempurnakan bilangan Syaban 30 hari. Berarti besok belum masuk bulan Ramadan. Besok masih tanggal 30 Syaban. Kemudian permasalahan bahwa hilal itu jika tampak di siang hari, maka hilal tersebut tidaklah teranggap. Hilal yang nampak di siang hari, maka hilal tidaklah teranggap. Jadi hilal yang teranggap adalah yang terbit dan terlihat nampak setelah terbenamnya matahari. Jika hilal itu terlihat sebelum terbenamnya matahari, matahari masih ada, sudah tampak hilal. Berarti ini bukan, atau hilal ini tidak teranggap. Hilal ini tidak teranggap. Inilah pendapat mayoritas para ulama, dan juga terdapat athar dari Abdullah bin Mas'ud yang menunjukkan bahwa hilal itu, yang teranggap hilal adalah yang di waktu setelah terbenamnya matahari, bukan di siang hari. Tapi kita masuk penjelasan Syekh di sini. Qala yathbutu dukhulu syahr Ramadan bi ru'yatil hilali bi nafsihi aw bi shahadati ghairihi ala ru'yatihi aw ikhbarihi bidzalik. Yathbut atau yuthbat dukhulu syahr Ramadan, ditetapkan masuknya bulan Ramadan bi ru'yatil hilal, dengan terlihatnya hilal bi nafsihi, baik seseorang itu melihat dengan dirinya sendiri, au bi syahadati ghairihi, atau ada yang mempersaksikan bahwa dia melihat, ala ru'yatihi, ada yang bersaksi bahwa dia telah melihat hilal, au ikhbarihi bidzalik, atau ada seorang yang mengkhabarkan bahwa hilal itu telah terbit. Dengan itu ditetapkanlah masuknya bulan Ramadan. Jika sudah ada yang melihat, baik dengan sendirinya, baik itu satu orang yang melihat, atau ada yang mempersaksikan, walaupun satu orang yang bersaksikan, laki-laki atau perempuan, atau ada yang mengkhabarkan yang telah melihat, dia mengkhabarkan bahwa hilal telah terlihat, maka dengan ini telah tetap dan bisa dibangun, telah bisa ditegakkan dengan khabar mereka bahwa besok telah masuk bulan Ramadan. Tetapi di sana sebuah permasalahan. Jika hilal tampak di suatu negeri, apakah harus seluruh penjuru dunia, seluruh negara yang ada di muka bumi ini mengikuti hilalnya negeri tersebut? Jika hilal sebuah negeri melihat tampak bagi mereka hilal, apakah hilal yang terlihat ini berlaku untuk seluruh penjuru dunia? Dari timur sampai barat semuanya besok berarti berpuasa. terdapat khilaf di antara para ulama, pendapat yang sahih, pendapat yang rajih, yaitu yang dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, bahwa tidaklah wajib untuk berpuasa kecuali terhadap negeri yang melihat hilal tersebut. Jika suatu negeri mereka telah melihat hilal, apakah wajib untuk seluruh negara berpuasa mengikuti hilalnya negeri ini? Jawabannya tidak. Misalnya Saudi telah melihat hilal di hari itu, apakah kemudian berlaku Cina di Indonesia semua harus mengikuti puasanya Saudi? Jawabannya tidak. Tetapi hilal itu hanya berlaku bagi negeri tersebut dan negeri-negeri yang sama matla'nya. Apa itu matla? Matla adalah wilayah terbitnya bulan. Jika suatu negeri melihat hilal, maka hilal ini berlaku dan teranggap sebagai suatu hukum yang akan menjadikan mereka besok berpuasa Ramadan di negeri itu dan negeri-negeri yang waktunya sama dengan negeri tersebut. Dan negeri yang waktunya sama atau tempat matla, tempat terbitnya hilal itu sama. Misalnya Indonesia, Singapura, Malaysia, itu negeri yang satu negara-negara yang matla, tempat terbitnya matahari atau tempat terbitnya bulan itu sama. Waktu-waktunya juga sama, tidak berbeda jauh. Maka jika wilayah terbitnya bulan-bulan itu sama di beberapa daerah, maka berlaku bagi mereka hilal itu untuk seluruh negeri yang satu tempat matla'nya. Maka seluruh negeri, seluruh daerah yang sama waktunya, yang sama tempat terbit mataharinya, tempat terbit bulannya sama, maka wajib bagi mereka untuk berpuasa. Kenapa demikian? Kenapa tidak seluruh negara itu harus berpuasa mengikuti negeri ini? Karena setiap daerah, setiap negara itu berbeda-beda. Waktu dan tempat terbitnya bulan itu berbeda-beda. Sebagaimana halnya salat lima waktu. Salat lima waktu berbeda-beda. Sebuah daerah sudah tiba waktu subuh. Di daerah yang lain masih jauh, belum terbit fajar. Demikian juga zuhur. Sebagaimana halnya waktu-waktu salat itu berbeda-beda, disesuaikan dengan waktu dan wilayah terbitnya matahari dan bulan, maka demikian pula halnya as-shaum. Tidak berlaku untuk seluruh daerah hilalnya salah satu daerah ini. Sehingga jika suatu daerah melihat hilal, maka yang berlaku adalah bagi semua yang sama tempat terbitnya hilal, yang sama tempat terbitnya dan waktunya itu sama, maka bagi mereka wajib untuk berpuasa. Tetapi dijelaskan oleh para ulama dan juga dalam fatwa Lajnah Daimah, di sana ada pendapat yang mengatakan nama asalnya setiap negeri itu berpuasa dengan matla'nya masing-masing. Sebagaimana telah kita jelaskan tadi, jika suatu daerah telah melihat hilal, maka negeri-negeri yang di sebelahnya yang sama waktunya, dia juga harus ikut berpuasa. Tapi jika terjadi khilaf, terjadi perpecahan, terjadi perselisihan di antara kaum muslimin disebabkan permasalahan hilal ini, maka yang paling utama, yang afdal adalah mengikuti pemerintah. Ayurja, dikembalikan kepada keputusan pemerintah. Terlebih jika pemerintah itu adalah pemerintah muslim yang memiliki perhatian terhadap permasalahan ru'yatul hilal. seperti negara kita, alhamdulillah. Maka kita mengikuti keputusan pemerintah. Dan dengan hal ini terkumpullah kalimah kaum muslimin, menjadi bersatu kaum muslimin dan tidak berselisih dalam melakukan amalan ibadah ini. Dan inilah yang lebih utama, sehingga tidak terjadi perpecahan dan perselisihan di antara masyarakat muslim. Sehingga hendaknya setiap dari kita mengikuti matla' yang telah ditentukan oleh, mengikuti hilal yang telah ditentukan oleh pemerintah. Dan di sana ada sebuah permasalahan, yaitu hilal atau hisab, ilmu al-hisab, hisab bintang. Sebagian orang menganggap masuknya bulan Ramadan dan keluarnya bulan Ramadan itu dia menentukannya dengan hisab, dengan ilmu hisab, dengan bintang. Pergerakan bintang dia hitung-hitung, kemudian dia menentukan bahwa tanggal sekian masuk bulan Ramadan, tanggal sekian sudah keluar dari bulan Ramadan. Hari ini sudah masuk, hari demikian sudah keluar. Apakah ilmu hisab ini teranggap yang dengannya seorang bisa menetapkan masuk dan keluarnya bulan Ramadan? Jawabannya adalah bahwa ilmu hisab, hitungan hisab dalam menentukan bulan Ramadan, tidak ada penentuan sama sekali padanya. La ibrah, tidak teranggap. Tidak teranggap dalam menentukan masuk atau keluarnya bulan Ramadan. Kenapa? Karena hadis-hadis dari Rasulullah SAW sangat banyak dan sangat jelas bahwa penetapan masuk dan keluarnya bulan Ramadan itu dengan apa? Dengan melihat hilal. Dengan melihat hilal, bukan hitung-hitungan dengan ilmu hisab. Maka ilmu hisab tidak ada pengaruhnya sama sekali dalam menentukan masuk atau keluarnya bulan Ramadan. Sehingga pendapat yang sahih adalah sebagaimana dijelaskan Rasulullah SAW, syariat mempersyaratkan masuk dan keluarnya bulan itu dengan apa? Melihat dengan mata. Dengan mata kepala, bahwa telah terlihat hilal, dengan itu bisa ditetapkan masuk atau keluarnya bulan Ramadan. Jika mereka mengatakan bahwa ada hadis yang menunjukkan bahwa ilmu hisab itu memiliki pengaruh dalam menentukan masuk dan keluarnya bulan Ramadan, apa mereka mengatakan? Fa'in ghumma alaikum faqdurulah. Dalam sebuah riwayat, fa'in ghumma alaikum faqdurulah. Maka jika tidak terlihat hilal tersebut, maka uqdurulah, maka ditakdirkan atau maka ukurlah. Jika tidak terlihat hilal, maka ukurlah. Jawabannya, kita jawab bahwa hadis ini telah ditafsirkan langsung oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang lain. Hadis ini makna uqdurulah, hitunglah dia. Maksudnya apa? Uqdurulah, hitunglah dia. Maknanya apa? Dijelaskan dalam banyak hadis yang lain. Yang dimaksud uqdurulah adalah fa'akmilu al-iddata thalathin. Yang dimaksud suruh menghitung, jika tidak terlihat hilal, suruh menghitung. Bukan menghitung dengan ilmu hisab, tetapi apa? Ditafsirkan dalam hadis yang lain oleh Rasulullah SAW, bahwa yang dimaksud menghitung di situ adalah melengkapi bilangan Syaban 30 hari. Sehingga tidak ada dalil bagi mereka yang mengatakan hisab itu bisa menentukan masuk atau keluarnya bulan Ramadan. Baik, kita lanjutkan. Qala fa'idha syahida muslimun adlun biru'yati hilal Ramadan thabata bihadihi syahadah dukhulu syahri Ramadan. Fa'idha syahida muslim, jika ada seorang muslim adil, yang adil, yang bisa dipercaya kejujurannya dan amanah, bahwa dia telah melihat hilal Ramadan, sabata, maka tetaplah dengan persaksian dia masuknya bulan Ramadan. Jika ada seorang muslim, satu orang muslim yang bisa dipercaya amanah dan kejujurannya bahwa dia telah melihat hilal, yakni hilal Ramadan, maka dengan itu tetaplah masuknya bulan Ramadan dengan satu kabar dari seorang muslim yang adil ini. Liqaulihi ta'ala, faman syahida minkum asy-syahra falyasum. Barang siapa yang di antara kalian yang melihat hilal, maka hendaknya dia berpuasa. Wa liqaulihi idza ra'aytumuhu fa'aftiru. Jika kalian telah melihatnya maka idza ra'aytumuhu fasumu. Jika kalian telah melihatnya maka berpuasalah. Wa li hadits Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dan berdasarkan hadits Ibnu Umar, akhbaratun nabiyya sallallahu alaihi wasallam bi ru'yati ramadhan fasamahu. Aku mengkhabarkan kepada Nabi bahwa aku telah melihat hilal Ramadan, maka beliau berpuasa. Wa amara an-nas bi siyamih, dan beliau memerintah manusia untuk sama-sama berpuasa. Tiga dalil ini menunjukkan bahwa jika satu orang muslim telah mempersaksikan dia telah melihat bulan hilal Ramadan, hilal bulan Ramadan, maka dengan satu persaksian saja itu sudah bisa kita menetapkan masuknya bulan Ramadan. Ayat ini mengatakan faman syahida minkumus syahr, syahida minkumus syahr, siapa saja di antara kalian yang melihat hilal, falyasum. Idza ra'aytumuhu fasumu, jika kalian melihatnya maka puasalah. Dan juga hadis Ibnu Umar, beliau menceritakan bahwa manusia melihat hilal, mereka semua mencari hilal, dan aku juga melihat hilal. Kemudian Ibnu Umar datang kepada Rasulullah memberi kabar. Orang-orang lain belum memberi kabar, bisa saja mereka tidak melihat. Tapi Abdullah bin Umar, beliau mengkhabarkan kepada Nabi bahwa beliau melihat hilal. Maka langsung dengan persaksian Abdullah bin Umar, Rasulullah SAW menegakkan as-shaum di keesokan hari dan memerintahkan manusia untuk berpuasa berdasarkan persaksian Abdullah bin Umar sendiri. Maka di sini sebuah permasalahan, yaitu berapa jumlah yang dipersyaratkan dalam melihat hilal, berapa jumlah yang dipersyaratkan dalam melihat hilal sehingga bisa diterima persaksiannya dalam menentukan masuk atau keluarnya bulan, dirinci sebuah permasalahan berapakah jumlah yang dipersyaratkan dalam menentukan atau dalam melihat hilal sehingga bisa diterima persaksiannya. Jika kurang, maka tidak bisa diterima. Jawabannya ada dua. Khusus pada bulan Ramadan, menetapkan masuknya bulan Ramadan, itu cukup dengan persaksian satu orang, laki-laki maupun perempuan. Khusus untuk menetapkan masuknya bulan Ramadan, bisa diterima dan bisa kita bangun suatu hukum atas persaksian satu orang saja. Satu orang yang dipersyaratkan dalam orang ini adalah adil. Apa itu adil? Adil adalah orang yang terpercaya. Dan kita menduga dengan dugaan yang lebih kuat bahwa dia itu jujur dalam ucapannya, dan dia tidak dikenal sebagai orang yang pendusta. Jadi ini adalah orang yang adil. Kita mempercaya orang ini, dan dia memang adalah orang yang amanah, tidak dikenal sebagai pendusta. Jika ada seorang yang demikian kondisinya, seorang muslim yang adil dia, dia mempersaksikan bahwa dia telah melihat hilal, maka dengan satu persaksian dia cukup untuk menegakkan hukum as-shaum bulan Ramadan dengan satu persaksian ini. Yang kedua, dalam menetapkan masuknya bulan-bulan selain bulan Ramadan, dipersyaratkan dua orang saksi yang adil. Jadi asalnya dalam menentukan masuknya bulan Hijriyah, bahwa telah masuk bulan ini, asalnya itu dengan hilal, dengan terlihatnya hilal. Berapakah jumlah yang dipersyaratkan? Asalnya dua orang. Dua orang yang adil. Kecuali dikhususkan dalam bulan Ramadan, hanya satu orang sudah mencukupi. Syarat yang paling sedikit, satu orang pada bulan Ramadan. Adapun di luar bulan Ramadan, untuk menetapkan bahwa telah masuk pada bulan berikutnya, itu harus dipersyaratkan minimal dua orang. Kurang dari dua orang, tidak bisa kita menetapkan bahwa telah masuk bulan setelah bulan berikutnya. Sehingga dalam masuknya bulan Syawal dipersyaratkan dua orang saksi yang melihat minimal. Paling sedikit ada dua orang saksi yang melihat hilal bulan Syawal, sehingga dengan itu kita katakan besok telah Idul Fitr, telah selesai dari bulan Ramadan. Besok kita masuk pada tanggal 1 bulan Syawal. Adapun pada bulan Ramadan, satu orang cukup. Persaksian satu orang sudah cukup, besok ditentukan masuk bulan Ramadan. Tetapi di luar bulan Ramadan, untuk menentukan bulan Syawal dan selain bulan Ramadan, itu dipersyaratkan dua orang. Jika hanya satu, maka tidak berlaku dan tidak teranggap. Persaksiannya tidak teranggap. Qala fa'illam, lanjutkan, fa'illam yura al-hilal, jika tidak terlihat hilal, aw lam yashhad muslimun adlun biru'yatih, atau tidak ada yang bersaksikan, satu orang muslim pun tidak ada yang bersaksikan bahwa dia telah melihatnya, walaupun satu orang, semuanya tidak mempersaksikan bahwa dia telah melihat hilal, maka wajaba ikmalu iddah sya'bana 30 yawman. Wajaba ikmalu iddata sya'ban 30 yawman. Maka yang apa yang berlaku? Maka harus menyempurnakan bilangan sya'ban 30 hari. Ini jika tidak terlihat hilal. Sebagaimana telah kita jelaskan di awal tadi. Wala yuthbatu dukhulu syahru bighairi hadainil amrayn. Dan tidak bisa ditetapkan masuknya bulan kecuali dengan dua perkara ini. Jadi bagaimana kita menetapkan bahwa telah masuk bulan Ramadan, atau telah masuk bulan Syawal, atau telah masuk bulan-bulan yang lainnya? Caranya dengan dua ini. Yang pertama, dengan melihat hilal. Dan yang kedua, jika tidak terlihat hilal, maka menyempurnakan bilangan bulan sebelumnya 30 hari. Jika itu adalah bulan Syaban, maka bulan Syaban 30 hari. لقوله صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته فان غبي عليكم فاكملوا عده شعبان 30. Puasalah kalian jika kalian telah melihatnya, dan berbukalah kalian jika kalian telah melihatnya. Fain ghubbi alaikum, yani berbukalah kalian jika kalian telah melihat bulan Syawal. Berpuasalah kalian ketika kalian telah melihat bulan hilal Ramadan, dan berbuka jika kalian telah melihat hilal Syawal. Fa'in ghubbi alaikum, jika hilal itu tidak tampak. Baik, tidak tampaknya itu dikarenakan memang tidak terlihat dan tidak muncul, tidak terbit, atau disebabkan ada yang menghalangi, mendung atau cuaca yang kurang baik sehingga terhalangi, tampak atau tidak tampak. Apakah hilal itu terbit tetapi kita yang tidak melihatnya karena ada yang menghalangi, atau tidak terbit? Maka di sini dalam dua keadaan tersebut, apa kata Rasul? Fa'akmilu iddata sya'bana 30. Maka sempurnakanlah bilangan bulan Sya'ban 30 hari. Wa yuthbatu. Atau sebelum itu kita ada sebuah permasalahan. Misalnya ada seorang muslim yang adil, yang bersaksikan bahwa dia telah melihat hilal, dan persaksiannya tidak diterima oleh pemerintah. Ada seorang muslim yang melihat secara langsung hilal, dan dia yakin dia melihat hilal, kemudian dia bersaksikan di depan qadhi, di depan hakim, tetapi tidak diterima persaksiannya. Sehingga si pemerintah tidak menganggap persaksian dia, dan besok masih belum berpuasa, padahal dia tadi sudah melihat hilal. Apa yang berlaku bagi orang ini? Yang berlaku bagi dia adalah pendapat yang sahih, bahwa wajib bagi dia untuk berpuasa. Wajib bagi dia untuk berpuasa. Kenapa? Karena dia telah melihat secara langsung. Faman syahida minkum syahr falyasum. Barang siapa yang telah melihat hilal, berpuasalah. Sumu li ru'yatih. Puasalah kalian jika kalian telah melihatnya. Maka hukum yang berlaku bagi orang yang telah melihat, dan walaupun tidak diterima oleh penguasa persaksiannya, dia tetap harus berpuasa. Dia tetap harus berpuasa. Misalnya, dia berpuasa. Nah, berpuasa, tetapi dijelaskan oleh para ulama, dan hendaknya dia tidak terang-terangan dalam berpuasa. Dia sembunyi-sembunyi. Tidak perlu dia menampakkan bahwa dia berpuasa. Telah berpuasa bulan Ramadan. Karena hal ini akan menimbulkan fitnah. Tetapi dia tetap berpuasa walaupun, dan dia tidak menampakkan dan tidak menerangkan bahwa dia telah masuk bulan Ramadan. Karena ini akan menimbulkan fitnah. Tetapi misalnya, di akhir bulan Ramadan, manusia berpuasa 30 hari. Berarti bagi dia lebih 31 hari. Misalnya dia melihat hilal, maka dia berpuasa. Tetapi berarti dia sudah dapat 1 hari. Kemudian besoknya orang-orang baru berpuasa. Karena menyempurnakan bilangan Syaban 30 hari mereka berpuasa. Dan kebetulan 30 hari bulan Ramadan terdapat 30 hari bagi orang-orang selain dia. Maka apakah dia harus berpuasa pada tanggal 31 atau tidak? Apakah dia harus berpuasa pada tanggal 31 atau tidak? Jawabannya, kata Syekh Utsaimin rahimahullah, bahwa dia tidak berpuasa pada tanggal 31. Dia tidak berpuasa pada tanggal 31. Kenapa? Karena maksimal bulan itu jumlahnya 30 hari. Sehingga jika dia lebih dari 30 hari, maka itu bukan puasa bulan Ramadan. Dia telah di luar bulan Ramadan. Di awal tadi, dia sudah masuk bulan Ramadan. Bagi dia itu adalah bulan Ramadan. Karena dia telah melihat hilal secara langsung. Tetapi misalnya dia dapat 30 hari atau dapat 31 hari, manusia masih berpuasa. Maka di tanggal 31 tersebut, dia tidak berpuasa. Dikarenakan bagi dia ini sudah hari yang terakhir. Dan besok sudah tanggal 31 bukan hari Ramadan lagi bagi dia. Tetapi dia melakukan salatul Id bersama kaum muslimin. Tapi kita lanjutkan, wa yuthbatu inqida'u Ramadan bi ru'yati hilali syahri Syawal. Dan ditentukan keluarnya bulan Ramadan, ditetapkan keluarnya bulan Ramadan bi ru'yati hilali syahri Syawal, dengan terlihatnya hilal Syawal, dengan tampaknya hilal Syawal, bi syahadati muslimaini adlain, dengan dua saksi yang telah melihat hilal, dua saksi seorang muslim, dua saksi muslim yang adil. Lihat di sini persaksian di selain bulan Ramadan dipersyaratkan ada dua saksi yang adil. Fa illam yashhad muslimani adlani bi ru'yatil hilal, jika tidak ada minimalnya dua orang muslim yang telah menyaksikan hilal Syawal, tidak ada atau hanya satu saja bukan dua, wajib ikmalu iddata Ramadan 30 yawman. Maka jika tidak ada dua orang yang bersaksikan telah masuk bulan, telah melihat hilal Syawal, maka besok masih bulan Ramadan dan yang berlaku adalah menyempurnakan bilangan Ramadan 30 hari. Dikarenakan persaksiannya tidak diterima. Persaksian dia tidak diterima. Karena syarat minimal persaksian bulan masuknya bulan-bulan selain Ramadan adalah 2 orang. Sehingga jika ada 1 orang yang bersaksikan bahwa dia telah melihat hilal Syawal, dia bersaksi kepada penguasa, datang kepada penguasa dan mengatakan, saya telah melihat hilal Syawal. 1 orang saja, tidak ada lagi saksi yang lain, maka dengan itu tidak bisa dibangun hukum dan tidak teranggap persaksiannya, besok masih tetap bulan Ramadan. Dan dia, apa yang berlaku bagi dia, tetap puasa, walaupun dia telah melihat hilal Syawal, karena tidak teranggap hilal Syawal itu, tidak teranggap jika hanya 1 orang yang mempersaksikannya. Faham ya? Sehingga, kesimpulannya, jumlah yang dipersyaratkan dalam melihat hilal Ramadan, minimalnya 1. Di luar bulan Ramadan, dalam rangka menentukan masuknya bulan-bulan selain bulan Ramadan, minimal persaksian adalah 2 orang yang melihat hilal. Ada sebuah faedah yang terakhir, yaitu seorang musafir atau seorang yang berpindah dari suatu negeri ke negeri yang lain di bulan Ramadan, dan dia mendapati bahwa negerinya, daerahnya berbeda waktu puasanya dengan daerah yang lain. Misalnya, seorang safar dari negerinya ke negeri yang lain, dan dia mendapati bahwa atau di negerinya hari Sabtu sudah berpuasa. Dia pindah atau dia safar ke Saudi. Ternyata di Saudi hari Sabtu belum berpuasa. Hari Ahad baru mulai berpuasa. Berbeda jadwal atau berbeda mulai puasanya. Maka yang terjadi nanti ketika dia menetap di daerah tersebut sampai selesai bulan Ramadan, tentu akan terjadi perselisihan bilangan hari-hari puasa dia. Misalnya dia di Indonesia dari hari Sabtu sudah berpuasa. Dia berangkat ke Saudi. Saudi mulai hitungan Ramadan dari hari Ahad. Sehingga dia ketika dia sampai terakhir bulan Ramadan di Saudi, ada 2 keadaan. Bisa saja dia mendapati dia berpuasa lebih dari 30 hari. Atau keadaan yang kedua, jika terbalik. Atau jika misalnya Indonesia lebih akhir, Saudi lebih duluan. Orang Indonesia belum berpuasa. Dia ke Saudi, ternyata Saudi sudah dari hari Jumat berpuasa. Maka nanti di akhir bulan Ramadan, tentunya dia akan kurang bilangan puasanya. Maka di sini dijelaskan oleh para ulama bahwa asalnya seseorang itu mengikuti daerah yang mana dia tinggal di tempat tersebut. Asalnya seorang mengikuti daerah yang mana dia tinggal di sekarang ini. Jika seorang puasa dia, di pagi hari dia safar ke suatu daerah. Daerahnya di bagian barat, sehingga dia mengejar matahari. Baru beberapa jam berpuasa sampai ke negeri tersebut, sudah maghrib. Maka dia berbuka. Atau sebaliknya, dia berangkat ke arah timur. Sampai sana masih siang. Padahal dia berangkat siang, sampai sana masih siang. Masih nanti lagi, masih ada beberapa jam lagi, sudah masih belum waktu berbuka. Misalnya dia ingin berpuasa waktu safar. Di daerah di Indonesia sudah datang waktu maghrib, tapi dia tadi pagi dia di Indonesia, sahurnya di Indonesia. Di Indonesia sudah berbuka, tapi di daerah ini belum terbenam, matahari masih sore, masih jam 3. Maka di sini asalnya seseorang itu mengikuti tempat di mana dia tinggal di situ. Maka dia tidak berbuka, jika ingin melanjutkan puasanya, maka dia tidak berbuka sampai daerah itu betul-betul terbenam matahari. Baru dia boleh berbuka. Demikian juga halnya seorang yang seperti awal tadi, ada perselisihan. Perselisihan mulainya bulan Ramadan. Di Indonesia misalnya, mulai bulan Ramadan hari Sabtu. Dan di Saudi sudah mulai hari Jumat. Orang Indonesia berangkat ke Saudi. Sampai akhir Ramadan, orang Saudi ternyata berpuasa dari hari Jumat cuma 29 hari. Karena mereka sudah melihat tanggal 29 melihat tanggal Hilal Syawal. Berarti besok sudah masuk tanggal 1 Syawal, Lebaran. Berarti orang Indonesia ini masih 28 hari. Dia masih berpuasa 28 hari. Kurang satu dia. Apakah di hari Id dia berpuasa atau berbuka? Jawabannya dia berbuka. Dia harus mengikuti di mana daerah dia tinggal di situ. Sekarang ini. Dia berbuka dan dia hari Id. Terus bagaimana? Berarti dia tidak lengkap berpuasa satu bulan Ramadan. Nah, dia tidak lengkap berpuasa satu bulan Ramadan. Maka dia harus mengqadha di hari yang lain. Dia kurang satu lagi. Berarti dia menambah satu hari lagi di hari yang lain. Faham ya? Kenapa? Karena bulan itu hanya adalah 29 atau 30 hari. Tidak lebih, tidak kurang. Jika ada seorang cuma berpuasa 28 hari dan dia mendapati daerah itu sudah masuk bulan Syawal. Masuk Lebaran, berarti dia kurang satu hari lagi. Dengan satu hari itu dia telah sempurna satu bulan. Jika tidak, maka dia belum selesai puasa Ramadannya. Sehingga apa yang dia lakukan? Berbuka sesuai dengan keadaan orang situ. Berbuka, ikut sholat Id. Kemudian di hari yang lain dia mengqadha bulan Ramadan yang dia tidak dapatkan. Sekarang keadaan yang sebaliknya. Di Indonesia. Atau di Indonesia sudah mulai berpuasa. Dia sudah berpuasa, di Indonesia dapat satu hari. Di Saudi belum berpuasa. Di Indonesia hari Sabtu mulai berpuasa. Di Saudi baru hari Ahadnya mulai berpuasa. Dan di Saudi puasa 30 hari. 30 hari puasa di Saudi. Kebetulan tanggal 29 tidak terlihat hilal. Sehingga mereka melengkapi bulan Ramadan 30 hari. Maka orang Indonesia ini bagi dia 31 hari. Bagi orang Indonesia ini karena di Indonesia tadi sudah puasa. Bagi dia berarti 31 hari. Apa yang harus dia lakukan di tanggal 31 tersebut? Jawabannya di sini bahwa dia mengikuti keadaan daerah itu. Dia tetap berpuasa. Hal ini berbeda dengan yang keadaan yang pertama tadi, dia melihat hilal dan tidak diterima persaksiannya, berbeda dikarenakan dia di sini berpindah ke suatu daerah yang mana orang-orang di situ semua berpuasa. Kata Rasulullah SAW, Al-Fitru yawma yuftirun nas, wassawmu yawma yasumun nas. Hari berbuka itu di mana manusia semua berbuka, dan hari berpuasa itu di mana manusia pada berpuasa. Dan ini dalam kondisi yang seperti ini. Jika seorang mendapati di daerah yang dia pindah di situ masih berpuasa, maka dia juga harus ikut berpuasa walaupun lebih 31 hari. Tidak mengapa, karena dia sekarang sudah teranggap sebagai orang yang tinggal di daerah itu, sehingga dia berlaku juga bagi dia puasa, walaupun bagi itu hitungannya lebih. Itulah beberapa permasalahan terkait hilal. Ila huna, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.